Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadithul khamis dari bab hadith yang kelima dari bab al-muraqabah. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دري صحابة أبو هريرة رضي الله عنه به رسول صلى الله عليه وسلم برسبدا إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه كتر رسول صلى الله عليه وسلم تسنقهني الله memiliki sifat cemburu. Allah itu memiliki sifat al-ghairah, cemburu. Wa ghairatullahi, dan cemburunya Allah itu adalah ayatiyal insa ayatiyal mar'u, ketika seorang hamba melakukan ma haramallahu alaihi, apa yang Allah haramkan atas dia. Jadi Allah memiliki sifat cemburu. Bagaimana dan kapan Allah cemburu terhadap hambanya? Itu di saat seorang hamba melanggar keharaman-keharaman Allah. Sifat al-ghairah, sifat cemburu ini adalah sifat yang thabit, tetap kita tetapkan sifat ini kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya berbeda dengan sifat cemburu makhluknya. Seluruh sifat-sifat Allah yang kita tetapkan bahwa itu adalah sifat Allah, maka tidak boleh dan tidak mungkin bisa disamakan, bisa dimiripi serupa seperti makhluknya. Oleh karena itu cemburunya Allah, sifat cemburu yang Allah miliki, tidak seperti cemburunya manusia, sebagaimana halnya sifat-sifat dia yang lainnya. Maka sifat al-ghairah yang dimiliki oleh Allah ini, kita tetapkan itu adalah sifat Allah, dikarenakan Rasulullah SAW telah mengkhabarkan hal tersebut, dan kita meyakini bahwa sifat tersebut sesuai dan sebagaimana apa yang pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Allah memiliki sifat cemburu, demikian juga Allah memiliki sifat cinta. Allah memiliki sifat gembira, marah, dan lain-lain dari sifat Allah. Tentunya ketika kita mendengar sifat-sifat ini, maka yang pertama kali kita harus tanamkan dalam hati kita, kita tanamkan dalam pikiran kita, bahwa tidaklah sifat Allah itu sama seperti sifat makhluk. Jadi sifat itu tergantung kepada siapa dia disandarkan. Jika sifat tersebut disandarkan kepada hewan, maka tidak mungkin kita menganggap sifat itu seperti jika itu disandarkan kepada manusia, terlebih kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga sifat itu tergantung siapa yang disandarkan sifat itu kepadanya. Adapun jika ada suatu sifat yang disandarkan kepada Allah, maka kita harus mengetahui bahwa sifat itu tidak ada mathil, tidak ada keserupaan dan semisal sifat Allah Azza wa Jalla dari sisi kesempurnaan dan apa yang pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada satu pun makhluk yang serupa dengannya, dan dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka intinya hadis ini, Allah Azza wa Jalla cemburu terhadap hambanya yang berbuat maksiat. Dari sisi apa? Bagaimana Allah bisa cemburu terhadap hambanya? Yaitu dari sisi di mana Allah Azza wa Jal telah memberikan banyak kenikmatan kepada hambanya. Allah Maha Pemberi, membantu hambanya, menolong dia, selalu memberi kenikmatan dan kebutuhan yang diperlukan oleh hamba tersebut. Tetapi ternyata balasan yang dilakukan oleh hamba ini adalah bermaksiat, melanggar apa yang Allah Azza wa Jal larang, sehingga Allah cemburu dengan perbuatan hambanya tersebut. Dan tentunya ini tidak pantas bagi seorang hamba. Di saat kita misalnya, kita memberikan banyak kenikmatan kepada anak kita misalnya, kemudian ternyata anak kita tidak taat kepada kita, padahal kita telah banyak melakukan kasih sayang kepada anak kita, namun balasan yang dilakukan oleh anak tersebut durhaka terhadap orang tuanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu terhadap hambanya yang seperti ini. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-6 dari bab al-muraqabah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rasul annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna thalathatan min bani Israel abras, inna thalathatan min bani Israel abras wa aqra' wa a'ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah, sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan bani Israel yang terkena penyakit. Orang pertama terkena penyakit kulit, abras. Orang kedua terkena penyakit aqra', penyakit kebotakan. Orang ketiga terkena penyakit buta. Jadi ada, Nabi mengisahkan dalam hadis ini peristiwa 3 orang di kalangan Bani Israel yang tertimpa penyakit. Yang pertama tertimpa penyakit kulit, yang kedua terkena penyakit kepala, dan yang ketiga buta matanya. Aradallahu ayyabtaliyahum, dan Allah Azza wa Jal hendak menguji 3 hambanya ini. Faba'atha ilaihim malakan, maka Allah mengutus seorang malaikah datang kepada mereka. Fatal abrasa faqal, maka malaikat tersebut datang kepada orang yang abras, yang memiliki penyakit kulit tadi. Malaikat itu bertanya kepada orang yang sakit kulit ininya, si abras, ayu syai'in ahabbu ilaik, apakah ada sesuatu yang paling kamu cintai? Si abras atau si orang yang sakit kulitnya, dia menjawab, tentu aku sangat senang, launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadharani an-nasu. Ketika ditanya oleh malaikat, ada sesuatu yang paling kamu sukai, yang kamu inginkan? Tentu aku ingin rupa yang bagus, jildun hasan, kulit yang indah, wa yadhhab anni alladhi qad qadharani an-nas, dan hilang dariku hal yang menjijikkan ini, hal yang penyakit yang menjijikkan yang dibenci oleh manusia, yang mana manusia jijik terhadap penyakitku ini. Itu saja yang aku harapkan. Maka famasahahu, maka malaikat itu mengusap orang itu, fadhahaba anhu qadarahu wa u'tiya launan hasanan, maka hilanglah seketika itu juga penyakit dia, dan Allah beri untuknya kulit yang indah. Hilang penyakit kulitnya, sudah tidak belang-belang lagi, sudah tidak rusak lagi kulitnya, tetapi Allah ganti dengan kulit yang indah. Setelah itu malaikat Bertanya lagi kepada orang ini, ayyul mali ahabbu ilaik, adakah harta yang paling kamu cintai? Dia menjawab, al-ibil, tentu ada, yaitu unta. Aw qala al-baqar, atau orang itu mengatakan sapi, tetapi yang tampak di sini bahwa orang itu mengatakan ibil. Orang ini mengatakan ibil, unta yang aku cintai dari harta. Fa'utiya naqatan ashra'a, maka diberilah ia seekor unta betina yang bunting, yang sedang hamil. Faqala barakallahu laka fiha, maka malaikat itu mengatakan, ini untanya, semoga Allah memberkahimu pada hartamu ini. Fa'atal aqra'a, kemudian setelah itu malaikat ini pergi dan dia datang kepada al-aqra' sibata, atau orang yang memiliki penyakit kepala tadi yang kedua. Faqala ayyu shay'in ahabbu ilaik, adakah sesuatu yang kamu inginkan, yang paling kamu sukai? Qala sya'run hasan, tentu aku sangat ingin rambut yang indah. Wa yadhhabu anni alladhi qadaran nas, dan juga aku ingin supaya penyakitku ini hilang, penyakit yang ada di kepalaku ini hilang, sehingga manusia tidak jijik padaku. Maka famasahu fadhaban, maka diusaplah kepala orang tersebut, maka saat itu juga Allah menyembuhkan penyakitnya. Wa utiya sya'ran hasanan, dan diberilah ia rambut yang indah. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaik, adakah harta yang paling kamu cintai? Qala al-baqar, ada, yaitu al-baqar, sapi. Fa utiya baqaratan hamilan, maka diberilah orang itu seekor sapi betina yang hamil. Wa qala barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu pada hartamu ini. Kemudian malaikat itu pergi ke orang yang ketiga, si buta. Fa atal a'ma, fa qala ayyu shay'in ahabbu ilaik, adakah sesuatu yang ingin kamu minta? Qala ayya ruddallahu ilayya basari fa ubsiran nas, aku ingin semoga Allah menyembuhkan penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia. Famasahu faraddallahu ilaihi basarah, maka malaikat itu mengusap wajahnya, dan saat itulah sembuh kebutaan yang ada pada dia. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik, kemudian malaikat itu bertanya, adakah harta yang paling kamu cintai? Qala al-ghanam, ya, kambing. Fa u'tiya syatan walidan, maka diberilah si buta itu seekor kambing yang hamil juga, yang bunting. Fa antaja hadani wa wallada hadha fa kana li hadha wadin min al-ibil wa li hadha wadin min al-baqar wa li hadha wadin min al-ghanam, maka berlalu mereka tersebut. Terus hari berganti, terus bergulir, berkembanglah. Fa antaja, lalu berkembanglah, berkembang biaklah harta mereka semua. Dari satu ekor hewan yang hamil, baik itu unta, sapi dan kambing yang seluruhnya hamil, Allah barokahi harta-harta mereka bertiga. Maka dengan sebab itu berkembang biaklah harta mereka tersebut. Sampai-sampai fakana lihada wadid minal ibil, orang yang pertama, sampai-sampai dia telah memiliki satu lembah yang penuh dengan unta. Walihada wadid minal baqar, orang yang kedua, sampai-sampai dia juga memiliki sapi yang penuh, satu lembah juga. Dan demikian juga si buta, orang yang ketiga, kambingnya sudah beternak dan sangat banyak, sepenuh wadi, sepenuh satu lembah. Maka mereka memiliki satu lembah hewan ternak mereka masing-masing demikian. Kemudian Allah ingin menguji apakah mereka itu bersyukur kepada Allah ataukah kufur terhadap nikmat Allah. Apakah mereka itu bersyukur terhadap Allah atau sebaliknya. Maka Allah mengutus kembali malaikat yang pernah diutus tersebut Maka datanglah malaikat itu, thumma ata, thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Lalu datanglah malaikat itu dengan kepada Abras. Dia datang menemui si Abras. Abras ini si, ya, orang yang sakit kulitnya tadi. Fi suratihi, dengan rupa dan bentuk rupa seperti dirinya dahulu, menyerupai dirinya dahulu sebelum sembuh. Jadi malaikat ini menjelma sebagai orang miskin yang memiliki penyakit kulit sama seperti dia dahulu, dan mendatangi orang yang pertama ini. Faqala, malaikat itu mengatakan, rajulun miskin qad inqata'at bil hibalu fi safari. Aku orang miskin, sungguh telah habis perbekalanku dan sungguh telah terputus segala jalan, segala cara yang bisa menyampaikanku ke keluargaku. Jadi dia tidak bisa menyambung safarnya lagi karena sudah tidak ada bekal dan tidak ada apa-apa yang bisa menyambung untuk sampai ke tujuannya. Dia mengatakan kepada orang yang pertama ini, orang yang dahulu sakit kulitnya, aku orang miskin dan aku sudah kehabisan bekal. Fala balagha li al-yawm illa billahi thumma bik. Dan terputus perjalanan safarku karena tidak adanya kekuatan dan tidak ada bantuan, tidak ada rezeki lagi aku. Fala balagha li al-yawm illa billahi thumma bik. Maka tidak ada yang bisa menyampaikanku dalam perjalananku ini kecuali dengan izin Allah, kemudian melalui bantuanmu. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan. Maka aku memohon, aku minta dengan zat, aku mohon kepadamu dengan zat, demi zat yang telah memberikan untukmu laun rupa yang indah, wal jild al-hasan, dan demi zat yang telah memberimu kulit yang baik, kulit yang bagus. Ba'iran ataballaghu bihi fi safari, satu ekor unta saja supaya aku bisa menyambung perjalananku ini. Malaikat ini ingin menguji hamba yang pertama ini. Maka lihat jawaban orang pertama ini, dia menjawab, qala al-huququ kathirah, hak yang harus aku tunaikan, tanggunganku itu sangat banyak, aku tidak bisa membantumu. Hak yang harus aku tunaikan sangat banyak, tanggunganku sangat banyak. Faqala, maka malaikat itu menjawab, ka'anni a'rifuk, sepertinya aku pernah melihat kamu dulu. Alam takun abras yaqdhurukan nas, bukankah dahulu itu kamu orang yang berpenyakit kulit, manusia risih, jijik darimu. Faqiran, dahulu kamu juga seorang yang fakir, kemudian fa'ataka Allah, kemudian Allah memberimu seluruh kenikmatan yang ada ini. Maka orang itu membalas jawaban dengan suatu jawaban, innama warithu hadzal mala kabiran an kabirin. Orang itu menjawab, sesungguhnya aku mendapat harta ini adalah harta warisan dari sejak turun temurun. Aku mendapat harta yang banyak ini dari warisan nenek moyangku. Lihat kufur dia kepada nikmat Allah Azza wa Jalla, padahal dahulu dia adalah seorang yang fakir, orang yang tidak memiliki apa-apa. Kemudian Allah beri kenikmatan dan dia tidak bisa mensyukuri kenikmatan tersebut, bahkan sombong, tidak mau membantu orang yang butuh bantuan, padahal dia orang yang paling berhak untuk dibantu. Dia mengatakan, tanggunganku sangat banyak, hak yang harus aku tunaikan sangat banyak, padahal ada orang yang lebih berhak untuk ditunaikan haknya. Dia tidak mau mengeluarkan haknya untuk orang tersebut. Bayangkan satu lembah, hewan dia semua lembah besar, tidak bisa dia keluarkan satu saja untuk orang ini, menunjukkan kikirnya di dalam harta. Kemudian dia mengatakan, aku mendapat hartaku yang kaya, yang banyak ini dari turun temurun. Faqala in kunta kadziban, maka malaikat itu menjawab, jika ucapanmu ini dusta, fasayyaraka Allahu ila ma kunt, maka semoga Allah mengembalikanmu seperti kondisi kamu yang dahulu. Maka pergilah malaikat tersebut dan datang kepada orang kedua, yaitu si buta yang telah Allah sembuhkan kebutaannya dan Allah telah beri banyak kenikmatan dan hewan sapi yang Allah berikan kepada dia sampai berkembang biak dengan jumlah yang amat banyak. Maka datanglah fu'atal aqra'a fi suratihi wa hi'atihi. Maka malaikat itu datang kepada orang kedua, orang yang buta ini dahulunya, dengan menyerupai dirinya dahulu. Kondisi malaikat ini, pakaiannya lusuh. Demikian juga terlihat orang yang sangat fakir, kepalanya berpenyakit, datang kepada orang kedua. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Maka malaikat ini mengatakan apa sebagaimana yang dia katakan kepada orang pertama tadi. Aku orang miskin, telah habis bekal safarku dan telah terputus segala cara aku bisa sampai kepada tujuanku, sehingga tidak ada bantuan, tidak ada cara lagi kecuali dengan, tidak ada yang bisa menyampaikanku kepada tempat tujuanku kecuali dengan karena Allah dan kemudian dengan bantuanmu. Maka orang itu menjawab, al-hukuku kathirah, aku juga banyak tanggungan. Kemudian malaikat itu mengatakan, sepertinya aku dahulu pernah melihat kamu, kamu adalah orang yang berpenyakit kepala, manusia jijik darimu, dan kamu adalah orang yang fakir. Namun dia membalas ucapan malaikat itu dengan mengatakan, tidak, sungguhnya aku mendapat hartaku yang banyak ini turun-temurun, seperti jawaban orang yang pertama tadi. Faqala, maka malaikat itu menjawab, in kunta kadziban fasayyaraka Allahu ila ma kunt, jika kamu dusta, maka semoga Allah merubah kondisimu seperti semula. Maka pergilah malaikat ke orang ketiga, wa atal a'ma fi suratihi wa hi'atihi. Maka datanglah malaikat ini ke orang ketiga, yaitu si buta yang telah Allah sembuhkan kebutaannya, dan malaikat ini menyerupai kondisi dia dahulu dan bentuk rupa seperti dia dahulu, fakir dan buta matanya. Dia mengatakan, rajulun miskin wa ibnu sabilin inqata'at bil hibalu fi safari. Aku orang miskin, habis bekalku dan telah putus segala jalan untuk mendapatkan rizki yang bisa aku sampai kepada tujuanku. Fala balagali al-yawm illa billahi thumma bik. Maka tidak ada yang bisa menyampaikanku dalam perjalananku ini kecuali dengan izin Allah dan bantuanmu. Kemudian bantuanmu. As'aluka billadhi radda 'alaika basarak. Maka aku mohon, aku meminta demi zat yang telah mengembalikan pandanganmu. Syatan, satu ekor kambing. Ataballaghu biha fi safari. Yang dengan ekor, satu ekor kambing tersebut, aku bisa sampai kepada tujuan safarku. Faqala, maka lihat jawaban si buta ini, orang ketiga. Faqala, qad kuntu a'ma, faraddallahu ilayya basari. Sungguh, aku dahulu juga seorang yang buta. Aku dahulu juga seorang yang buta. Mengakui kondisi dia dahulu sebelum Allah beri nikmat kepadanya dengan kesembuhan. Aku dahulu juga adalah orang yang buta sepertimu. Fakhudh ma syi'ta wa da'a ma syi'ta. Maka ambillah hartaku yang kamu lihat ini, semaumu, sisakan semaumu. Ambil. Mau berapa ambil? Mau diambil semuanya, mau disisakan, terserah, ambil semua boleh. Ambil setengahnya, sisakan, atau diambil, terserah. Fa wallahi, demi Allah, ma ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillah. Aku tidak akan mempersulit kondisimu sekarang hari ini dengan sesuatu apapun, tidak akan aku persulit kondisimu jika kamu telah mengambilnya itu karena Allah. Maka malaikat ini menjawab, amsik malak fa innama ibtulitum. Tahanlah hartamu, karena sungguhnya kalian ini sedang diuji. Karena sungguhnya kalian sedang diuji. Faqad radiyallahu anka. Dan sungguh Allah telah ridha meridai dirimu. Wasakhita an sahibaik. Dan dia dan Allah telah marah dan murka terhadap kedua sahabatmu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Inilah sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW dalam hadis ini mengkisahkan sebuah kisah yang amat berharga, yang amat mulia, tentang kisah yang terjadi di kalangan Bani Israel terdahulu. Bagaimana mereka, syukur mereka terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, terdapat faedah dari hadis ini tentang kisah-kisah yang dinukil dari Bani Israel itu ada tiga macam. Kata beliau bahwa kisah yang dinukil dari Bani Israel itu ada tiga macam. Yang pertama, maja'a fil Quran. Kisah dari kalangan Bani Israel yang disebut dalam Al-Quran. Yang kedua, kisah-kisah Bani Israel yang disebut dalam hadis yang sahih. Maka dua macam ini wajib bagi kita mengimaninya. Wajib bagi kita untuk membenarkan kisah tersebut dan meyakini bahwa itu adalah perkara yang benar, dikarenakan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Seperti diantaranya itu hadis yang telah kita baca ini, termasuk sebuah kisah yang telah tabir dari Rasulullah SAW melalui sunnah beliau. Adapun jenis atau macam yang ketiga dari nukilan kisah Bani Israel yaitu maja'a an ahbarihim wa an ulama'ihim, yaitu kisah yang dinukil dari ahbar yakni orang-orang alim, orang-orang alim dari kalangan Bani Israel atau dari ulama-ulama mereka, yakni tidak bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah, hanya nukilan dari orang-orang sebelum datang Islam, hanya nukilan-nukilan sebelum datang agama Islam. Dan banyak kisah-kisah yang seperti ini, kisah-kisah Bani Israel yang dinukil, dan itu tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, hanya saja kisah tersebut masyhur, sering diceritakan, dan itu terus dikisahkan dari zaman terdahulu terus sampai saat ini, sampai zamannya Rasulullah SAW. Dan banyak sahabat yang mereka mendengar kisah-kisah yang dari orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi. Maka jenis yang ketiga ini bagaimana kita menyikapinya? Jawabannya adalah ini terbagi menjadi dua macam. Jika nukilan kisah tersebut sesuai dengan atau dibenarkan oleh syariat, kisah tersebut dibenarkan dan juga dinukil oleh syariat seperti kisah yang mereka dapat dari ulama-ulama mereka, juga ternyata dikisahkan dalam Al-Quran atau dalam hadis, maka di sini tidak boleh kita mendustakannya. Wajib bagi kita untuk membenarkannya karena sudah dikuatkan oleh wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Adapun jika tidak, maka di sini hukumnya kita tawakkuf. Tawakkuf, yakni tidak bisa membenarkan dan tidak pula kita bisa menafikannya secara mutlak. La yusaddaqun wa la yukadzdzabun, tidak bisa didustakan dan tidak pula bisa dibenarkan mentah-mentah. Kenapa? Karena jika kita membenarkan kisah tersebut, maka mungkin saja kisah itu adalah kisah yang dusta, kisah yang batil dan terkandung padanya makna-makna yang batil. Maka di sini jika kita membenarkan kisah itu, berarti kita telah membenarkan sebuah kebatilan. Dan jika kita menolak, mendustakan kisah itu secara mutlak, kita langsung katakan itu kisah yang tidak benar. Secara mutlak kita katakan demikian, berarti jika ternyata dalam kisah itu ada kebenaran padanya, berarti kita telah mendustakan perkara yang hak. Berarti kita telah mendustakan perkara yang hak. Sehingga dalam permasalahan yang ketiga ini, atau jenis macam yang ketiga dari kisah Bani Israel, yaitu apa yang tidak disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka di sini kita tawakuf, tidak bisa mendustakan dan tidak pula bisa membenarkannya. Dikarenakan jika kita mendustakannya, kita khawatir di dalam pendustaan kita itu ada kebenaran yang kita dustakan juga. Dan jika kita membenarkannya, maka kita khawatir di dalam pembenaran kita itu terdapat kebatilan yang kita benarkan juga. Makanya inilah tiga pembagian macam dari kisah dan khabar dari kalangan Bani Israel. Maka hadis ini mengisahkan, Rasulullah SAW mengisahkan tentang kisah Bani Israel yang terkena penyakit di badan mereka. Yang pertama terkena penyakit kulit, yang kedua terkena penyakit kepala, dan yang ketiga terkena penyakit mata, buta. Sehingga Allah Azza wa Jal berkehendak untuk menguji mereka semua. Apakah mereka termasuk orang yang sabar atau orang yang tidak sabar dalam ujian tersebut. Dan ujian itu tidak mesti harus sebuah kesusahan dan kepayahan. Tidak, ujian itu berupa nikmat dan juga berupa nikmah. Yang nama ujian itu nikmat, ada yang berupa kesusahan dan juga ada ujian itu berupa kenikmatan. Kenikmatan itu juga merupakan ujian. Jangan kita pahami bahwa ujian itu hanya sesuatu yang susah yang kita hadapi. Tidak. Ujian itu hanya sakit, susah, dan seterusnya. Jadi perkara yang tidak kita senangi itu ujian. Tidak itu. Itu ujian yang mudah. Itu ujian yang lebih mudah, lebih ringan daripada ujian yang lebih berat, yaitu ketika seorang diuji di atas suatu kenikmatan. Kata para ulama, ujian atas suatu kenikmatan yang dia berada di atasnya itu lebih berat mensyukurinya daripada ketika seorang diuji di atas sesuatu yang dia tidak senang. Karena kebanyakan manusia ketika dia diuji dengan sesuatu yang dia tidak sukai, dia sadar bertaubat, ingat Allah. Tetapi ketika dia diuji dengan kenikmatan, tambah jauh, terus makin jauh dia dengan Allah Azza wa Jal, sehingga terus Allah beri ujian itu tanpa terasa dia telah jauh dari al-haq dan dia telah menyimpang dengan sejauh-jauhnya. Maka ini na'udzubillah. Maka ini kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka ini merupakan sebuah ujian juga. Apakah mereka bisa bersyukur atas kenikmatan tersebut? Bersyukur, mengakui kenikmatan itu milik Allah. Bersyukur dengan mengamalkan, membuktikan rasa syukurnya dengan amalan dia. Sedekah, menunaikan yang wajib bagi dia untuk dikeluarkan, membantu orang yang membutuhkan, ini merupakan bentuk syukur orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah utus kepada mereka seorang malaikat yang menjelma seperti manusia. Dan ini tentunya dengan izin Allah. Maka yang pertama malaikat itu bertanya kepada datang kepada orang yang sakit kulit tadi. Malaikat itu bertanya kepadanya, adakah sesuatu yang paling kamu senangi? Dia menjawab, kulit yang baik, rupa yang indah, dan hilang penyakit yang menjijikkan manusia ini. Di mana ketika dia sakit, orang-orang jijik melihat dia, kotor, risih, tidak ada yang mau dekat-dekat dengan dia. Maka yang terpenting bagi manusia, yang terpenting bagi dia adalah sehat, hilang penyakit tersebut darinya. Maka Allah sembuhkan penyakitnya. Kemudian orang itu ditanya dengan pertanyaan yang berikutnya, adakah harta yang kamu sukai? Tentu dia mengatakan unta. Maka Allah memberinya unta yang sedang bunting, dan lahirlah berkembang biaklah anak-anak unta tersebut sampai Allah memberikan barokah kepada hartanya dan terus berkembang biak sampai sepenuh lembah. Kemudian datanglah malaikat itu kepada si botak, orang yang memiliki penyakit kepala, dan ditanyalah pertanyaan yang serupa dengan pertanyaan orang pertama tadi. Maka Allah sembuhkan penyakitnya dan Allah beri dia seekor unta, seekor sapi yang dia inginkan dalam keadaan hamil. Kemudian Allah barokahi hartanya tersebut sampai menjadi satu lembah banyaknya. Kemudian yang ketiga, Allah Azza wa Jalla, malaikat itu datang kepada orang buta, kepada si buta. Dia bertanya, adakah sesuatu yang kamu inginkan? Orang buta ini menjawab, tentu, yaitu aku berharap semoga Allah mengembalikan pandanganku sehingga aku bisa melihat manusia. Perhatikan jawaban orang buta ini. Dia, apa yang dia inginkan, dia hanya menginginkan satu, tidak lebih. Dia hanya ingin sembuh dan bisa melihat, sembuh, tidak buta lagi, dan dia bisa melihat manusia. Adapun jika kita perhatikan jawaban orang pertama dan orang yang kedua, maka dia mengatakan, aku ingin kulit yang indah, ditambah lagi dengan rupa yang bagus, menawan, lebih. Tidak hanya sekedar penyembuhan penyakit, tetapi dia minta sesuatu yang lebih. Demikian juga orang yang sakit kepala. Dia minta sya'ran hasan, lihat, meminta rambut yang indah. Tidak hanya sekedar rambut, tetapi lihat jawaban orang buta ini, dia mengatakan, aku ingin bisa melihat saja, tidak berlebihan yang diminta, menunjukkan zuhudnya orang ini. Sederhana dia, tidak banyak permintaannya. Dia hanya ingin bisa melihat, itu saja. Kemudian lihat pula, di saat malaikat itu bertanya kepada si buta, adakah harta yang kamu inginkan? Dia menjawab, kambing. Sederhana, lebih di bawah unta dan di bawah sapi. Tidak berangan-angan ingin memiliki unta atau memiliki sapi seperti orang pertama dan kedua, tetapi dia memilih yang lebih rendah. Yang ini sedang, kambing. Jika dibandingkan antara kambing dan unta atau dengan sapi, tentu jauh berbeda. Jauh lebih mahal dan lebih mewah sapi atau unta. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan barakah kepada harta mereka sampai berkembang biak dan menjadi harta yang amat banyak. Kemudian malaikat ini menguji kembali apakah mereka yang termasuk yang bersyukur atau tidak. Maka datanglah malaikat itu kepada orang pertama dan orang kedua, namun jawaban yang mereka jawab adalah jawaban yang penuh kekufuran dan ingkar terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Al-hukuku kathirah, banyak tanggunganku, tidak bisa aku membantumu, satu ekor pun tidak bisa, banyak tanggungannya. banyak hak, padahal hak yang lebih pantas itu dia membantu orang yang butuh. Tetapi hakikatnya dia adalah orang yang bakhil, orang yang kikir, sehingga dia mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkan harta ini warisan turun-temurun. Maka disebabkan kufurnya di atas nikmat Allah, Allah kembalikan dia menjadi kondisi dia seperti semula. Maka hilanglah harta dia tersebut dan kembalilah dia menjadi orang yang fakir, dan kondisinya berubah menjadi orang yang awalnya sudah berubah jadi sehat, berubah lagi menjadi orang yang sakit kulitnya, dan manusia membenci dan jijik terhadap orang tersebut sebagaimana kondisi yang pertama. Demikian juga halnya orang kedua, si botak tadi. Allah rubah, Allah kembalikan kembali rupa dia dan kondisi dia seperti sebelum Allah beri nikmat kepadanya. Adapun orang yang buta, maka Allah Azza wa Jalla tetap melangsungkan kenikmatan tersebut atas orang tersebut. Maka di sini kita dapat mengambil faedah bahwa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla itu merupakan sebab menetapnya nikmat tersebut dan bertambah sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita inilah sebab menetapnya nikmat itu dan menjadikan sebab barokahnya nikmat tersebut. Dan juga dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwa Allah itu memiliki sifat ridha dan as-sakhat. As-sukhut, Allah memiliki sifat marah, dan ar-ridha, sifat ridha dan sifat marah, sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Dan juga faedah yang lain yaitu pada kisah-kisah yang terjadi di kalangan Bani Israel, terdapat keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda tentang kebesaran Allah, sehingga Nabi SAW sering mengisahkan hal tersebut kepada kita. Apa tujuannya? Supaya kita dapat mengambil pelajaran, supaya kita dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه dari صحابة أبو يعلى شداد بن أوس dari Nabi SAW beliau bersabda, الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. Orang yang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya, mengevaluasi, melihat kondisi dirinya. وعمل لما بعد الموت, dan dia beramal untuk setelah kematiannya, dan dia beramal untuk setelah kematiannya. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawa, adapun orang yang lemah, orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-amani, dan dia banyak berangan-angan kepada Allah. Rawahu Tirmizi, hadis riwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Lihat di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, masih dalam bab muraqabah, kita merasa diawasi oleh Allah. Maka mu'allif di sini memberikan sebuah hadis yang mengingatkan kita bahwa orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang pandai, dialah orang yang selalu mengoreksi, mengevaluasi dirinya sendiri. Apa saja, berhenti sejenak di hari itu, berpikir dia, apa yang telah aku lakukan hari ini, ibadah apa yang sudah aku kerjakan, apakah sudahkah aku melaksanakan amalan ini, sudahkah aku membaca Al-Quran, sudahkah aku berzikir, sudahkah aku demikian dan demikian dari amalan-amalan ibadah. Mengoreksi, dia lihat kondisi diri dia, dia bandingkan dengan kemaksiatan yang dia lakukan hari ini, berpikir, apa yang telah aku lakukan dari keharaman-keharaman Allah. Mataku telah melihat apa saja hari ini. Mengoreksi, mengevaluasi apa yang telah dia lakukan di dunia ini. Inilah orang yang cerdas, inilah orang yang pandai, kata Rasulullah SAW. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan akhiratnya, kehidupan setelah kematian. Dia beramal mempersiapkan bekal untuk akhiratnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur, dan lihatlah apa yang telah kalian siapkan dari bekal, bekal kalian untuk hari esok. Maka hadis ini Rasul mengingatkan, orang yang pandai itu dia beramal untuk setelah kematiannya. Naam, beramal untuk setelah kematiannya. Karena amalan yang dia kerjakan di dunia ini, itu tidak ada hasilnya apa-apa ketika sudah meninggal. Ketika sudah mati, tidak ada hasil dari pekerjaan dan amalan-amalan dia selama di dunia, kecuali amalan yang bisa tersimpan di saat dia telah meninggal. Adapun amalan-amalan dunia, maka itu akan habis, akan fana, akan sirna. Dunia ini terus berjalan, satu demi satu pasti akan berpisah dari dunia. Maka orang yang cerdas, dia tahu hidup itu tidak abadi. Orang yang cerdas tahu susahnya saya di dunia ini sebentar. Tahu dia, faham, sehingga dia susah payah banyak beribadah. Dia betul-betul menjalankan apa yang Allah wajibkan, berat, tetapi dia pandai. Ya, berat sebentar, tapi itu akan terasa sebentar bagi dia. Seberapa panjang umurnya, itu sebentar. Sebentar. Ketika seseorang bisa sabar di atas perintah-perintah Allah, istiqamah di atas agama ini, 60-70 tahun, itu sudah umur-umur manusia, segitu mentoknya. Kemudian meninggal, setelah itu ada kehidupan yang tidak ada batasannya sama sekali. Perbandingan dunia dengan akhirah tidak bisa dibandingkan dengan suatu apapun. Satu hari di akhirah ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahunnya dunia. Bahkan satu hari di neraka, kata Rasul, itu seperti 50.000 tahun di dunia. Lihat perbandingan yang amat jauh. Kita hidup sebentar, 60 tahun, 100 tahun, itu pun langka, jarang. Tetapi itu masih sebentar. Kecapean dan keletihan yang kita rasakan selama tahun-tahun tersebut, itu kecil jika kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu di akhirah. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas dialah orang yang beramal setelah untuk setelah kematiannya. Adapun orang yang lalai atau orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Terus yang dia ikuti hawa nafsunya. Wah, tidak enak seperti ini, sholat berat, mau baca Al-Quran berat, mengamalkan yang sunnah berat, mengamalkan yang wajib berat, yang wajib-wajib berat apalagi yang sunnah. Maka inilah orang yang lalai, kata Rasul, ajis, orang yang lemah. Terus yang dia ikuti hawa nafsunya. Enaknya dia sebentar, enaknya dia istirahatnya dia sebentar. Tidak mau beribadah, yang mau dia mau apa yang mengenakkan dirinya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia banyak berangan-angan kepada Allah. Dia banyak berangan-angan, gampang itu. Allah itu Maha Pengampun. Berbuat maksiat kecil enggak apa-apa, nanti sebelum meninggal saya bertaubat. Enggak apa melakukan ini, enggak apa-apa. Haram enggak apa. Allah itu Maha Pengampun. Innallaha Ghafurur Rahim. Dia berangan-angan Allah akan mengampunkan dia. Inilah orang yang bodoh, inilah orang yang lemah. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa sepantasnya seorang muslim untuk menjadi orang yang cerdas, orang yang pandai, dan hasungan bagi kita semua untuk menggunakan waktu dan kesempatan-kesempatan itu dengan sebaik mungkin dan tidak membuang-buangnya, tidak membuang-buang kesempatan tersebut terlebih kepada perkara yang Allah murkai. Hendaknya seorang menjauhi rasa malas untuk beribadah, rasa malas dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan juga jangan sampai seorang hamba itu banyak berangan-angan terhadap perkara yang belum dia ketahui, terhadap perkara yang tidak bermanfaat bagi dia. Banyak berangan-angan perkara yang sia-sia, perkara yang sia-sia, hanya angan-angan dan belum terjadi. Tetapi yang bermanfaat itu adalah berbuat, berbuat, beramal, itulah yang bermanfaat. Adapun angan-angan, maka itulah yang fa. Kemudian hadis yang berikutnya yang semakna dengan hadis ini pula, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar', termasuk baiknya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan berguna bagi dia. Kata Rasul, di antara bentuk kebaikan atau bagusnya keislaman seseorang ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi dia. Sehingga perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan tidak menghasilkan apa-apa bagi kita atau memudaratkan kita bahkan, ini harus untuk dijauhi, harus untuk dijauhi. Karena termasuk kebagusan Islam seseorang itu, kata Rasul, meninggalkan apa yang tidak manfaat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, sia-sia. Seperti misalnya mengikuti berita-berita yang tidak ada manfaatnya, mengikuti problem-problem manusia yang tidak ada manfaat bagi dia, apa yang terjadi ini dan itu, tidak manfaat dunia dan akhirah terlebih. Maka ini membuang-buang waktu, tidak mendapatkan faedah, habis waktunya berjam-jam tanpa terasa, habis waktunya hanya lihat ini, lihat itu, kesana kemari, enggak ada manfaatnya. Maka jadikanlah urusan diri kita itu bermanfaat. Jadikanlah urusan diri kita bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jangan kita jadikan urusan diri kita mengurus orang lain yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Lihat apa yang bisa kita dapatkan manfaat dari perkara-perkara tersebut. Maka perkara yang tidak ada manfaatnya, buang, jangan lakukan. Lihatlah adakah sesuatu yang bermanfaat bagimu, lakukan hal tersebut dan tinggalkan yang tidak bermanfaat. Sebagaimana kata Rasul, orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk kehidupan akhirah, tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya. Kemudian juga sebuah faedah bahwa segala perkara yang dapat melalaikan kita dari yang wajib, maka itu hukumnya adalah haram. Seluruh perkara, walaupun itu asalnya halal, asalnya mubah, boleh. Seluruh perkara yang mengantarkan kepada kita, membuat kita lalai dari yang wajib, maka ini hukumnya haram. Seluruh perkara yang melalaikan dari yang wajib, itu hukumnya haram. Perhatikan, apa saja yang membuat kita lalai dari yang wajib, maka perbuatan kita ini haram. Misalnya buka internet, chatting, lalai kita dari yang wajib baik kita, datang waktu sholat masih santai, berarti perbuatan dia ini haram. Seluruh perkara yang melalaikan dia dari perkara yang wajib, itu hukumnya haram. Dia mendapat tugas, misalnya dia kerja. Dia diberi amanah untuk menyelesaikan tugasnya di jam kerja dia. Tetapi yang dia lakukan, pegang HP, tidak dia urusi kerjaannya. Maka ini hukumnya haram. Perkara yang melalaikan dari dia dari melaksanakan yang wajib, itu hukumnya haram. Dan perkara yang melalaikan dia dari amalan yang afdol, perkara yang melalaikan dia dari amalan yang afdol, itu hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh. Perkara yang melalaikan dari yang afdol itu hukumnya makruh. Seperti misalnya, bandingkan antara kita membuka HP dengan membaca Al-Quran. Mana yang lebih afdol? Perkara yang amat afdol itu membaca Al-Quran. Tidak dipungkiri lagi, zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Misalnya, kita beri contoh, membaca Al-Quran. Coba lihat berapa lembar, berapa juz yang sudah kita baca di hari ini. Berapa juz yang sudah kita baca. Kapan terakhir kita membaca Al-Quran. Apa sebabnya kita jauh dari Al-Quran. Berapa kali kita membaca Al-Quran dalam satu pekan. Sepekan sekali, hari Jumat. Masya Allah. 3 hari sekali baca Al-Quran. Masya Allah. Amat jauh. Tetapi ketika kita HP 1 jam itu mesti harus buka HP. Tidak mungkin bangun, tidur, makan, terus yang dilihat HP. Maka perkara yang bisa melalaikan dari perkara yang afdal, itu hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Sehingga sebuah kaidah, kata para ulama, kullu ma yulhi an wajibin fahuwa haram, wa kullu ma yulhi an fadilatin fahuwa makruh. Seluruh yang melalaikan dari perkara yang wajib, hukumnya haram, walaupun asalnya halal. Dan seluruh perkara yang melalaikan dari perkara yang afdal, maka itu hukumnya makruh, dibenci. Perkara tersebut dibenci. Ada perkara yang utama, yang afdal, dia bisa mendapat manfaat di dunia dan di akhirah, tetapi dia sia-siakan dalam rangka perkara yang tidak bermanfaat bagi dia. Maka min husnil islamil mar, di antara tanda baiknya keislaman seseorang, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Kita koreksi masing-masing kita, diri kita masing-masing. Apa yang telah kita kerjakan hari ini? Jadi kita melihat, mengoreksi diri kita masing-masing, tentu kita akan mendapati bahwa diri kita ini betul-betul jauh, betul-betul masih sangat jauh. Masih sangat jauh dari Allah Azza wa Jal. Banyak amalan-amalan yang masih kita lalaikan. Banyak kita membuang-buang waktu kita kepada perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian hadis yang terakhir dari hadis dari bab ini, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atahu. Seorang tidak perlu ditanya kenapa dia memukul istrinya. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, dan kata Syekh Al-Utsaimin bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Demikian juga hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan juga makna dari hadis ini kurang tepat, sehingga yang artinya hadis ini adalah maksudnya, yakni seseorang tidak perlu ditanya kenapa dia memukul istrinya. Maksudnya seseorang yang tidak perlu ditanya ini orang yang bertakwa. Seseorang jika dia bertakwa kepada Allah, dia betul-betul tampak baginya orang yang soleh, kemudian dia memukul istrinya, maka ini terjadi dikarenakan suatu sebab yang membuat dia sampai memukul istrinya. Padahal kategori memukul itu sudah tingkatan teratas. Tingkatan teratas setelah nasihat, tidak mampu, dihajar, pisah ranjang, tidak diajak bicara. Ini jenjang berikutnya. Jika tidak mempan, baru setelah itu jenjang terakhir, yaitu dipukul. Maka ketika orang soleh, orang yang bertakwa memukul istrinya, tidak perlu kita tanya kenapa sebabnya, dikarenakan orang itu adalah orang yang soleh. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif, sehingga tidak bisa kita mengambil sebuah kesimpulan dan tidak bisa menjadikan hadis sebagai sandaran padanya. Tapi inilah beberapa hadis dari bab al-muraqabah. Semoga apa yang anda sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ila huna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.